merusakkan pikiran. Kenapa kenapa berzina juga haram? Karena karena itu cara binatang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Karena merugikan orang. Kenapa semua yang asik-asik itu diharamkan? Kenapa semua yang enak-enak itu yang dilarang? Itulah perangkap setan. Itulah perangkap setan.